Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'du. Kita masih dalam bab Fadlul ju'i wa khusyunatul aishi wal iktisaru alal qalili minal ma'kulati wal mashrubati wal maskunat. Keutamaan kondisi kelaparan dan kehidupan yang sederhana. Demikian juga tidak berlebihan di dalam mengambil kenikmatan baik minuman, makanan, atau tempat tinggal. Dan kita masuk hadis yang ke-508. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau berkata, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah telah meridhai keduanya, yaitu kepada Abdullah dan Umar bin Khattab, beliau berkata, kami pernah duduk bersama Rasulullah SAW. Idh ja'a rajulun minal ansar. Kemudian tiba-tiba datang salah seorang dari ansar. Fasallama alihi. Kemudian orang ansar ini mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menjawabnya. Thumma adbarul ansariyu. Setelah itu orang Ansar melanjutkan perjalanan, meninggalkan Rasulullah SAW di situ, karena dia akan melanjutkan perjalanannya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bertanya kepada orang Ansar ini, ya akhul Ansar, kaifa akhi Sa'ad bin Ubadah? Rasulullah SAW bertanya, wahai saudara orang Ansar, bagaimana kondisi saudaraku, yaitu Sa'ad bin Ubadah? Faqala, kemudian orang Ansar ini mengatakan, salihun, Sa'ad bin Ubadah dalam kondisi baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bertanya, man ya'uduhu minkum? Yaitu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat yang duduk bersama beliau, siapa di antara kalian yang ingin mengunjungi Sa'ad bin Ubadah sekarang ini? Kemudian setelah itu Rasulullah SAW berdiri, faqoma faqumna ma'ahu. Rasulullah SAW berdiri, kami pun ikut berdiri untuk menjenguk Sa'ad bin Ubadah yang sedang sakit. Wa nahnu bid'ata asyar. Dan jumlah kami waktu itu bid'ata asyar. Bid'ah ini jumlah antara 3 sampai 10. Yaitu sekitar 13 lebih. Jumlah kami 13 lebih. Ma alaina ni'alun wala khifafun wala qolanisu wala qumusun. Dan ketika itu kami yang jumlahnya 13 orang lebih ini, ketika kami berjalan mengunjungi Sa'ad bin Ubadah yang sedang sakit, tidak ada seorang pun di antara kita yang memakai sandal. Demikian juga yang memakai khuf. Khuf ini seperti sepatu tapi dari kulit binatang. Wala qolanis. Demikian juga tidak memakai sorban, imamah untuk menutup kepalanya. Wala kumus, dan tidak ada yang memakai baju. Namshi fitil kastibah, dan kami untuk sampai ke rumahnya Sa'ad bin Ubadah harus melalui padang pasir dan tempat-tempat yang gersang berbatuan. Hatta jinahu, kemudian kami berjalan sampai di rumahnya Sa'ad bin Ubadah. fastakhara qaumuhu min haulahu hatta dana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kami sampai, maka orang-orang yang di situ, yaitu orang-orang yang di dekatnya Sa'ad bin Ubadah, kemudian mereka memundur sedikit supaya Rasulullah SAW bisa maju. Wa ashabuhu alladzina ma'ahu, kemudian setelah itu Rasulullah SAW maju dan semua para sahabat yang bersama beliau juga ikut maju ke depan. Rawahu Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengkisahkan atau diceritakan oleh Abdullah bin Umar sebuah kejadian ketika sakitnya Sa'ad bin Ubadah. Dan Sa'ad bin Ubadah ini adalah seorang pemuka orang Ansor. Pemuka orang Ansor yang sangat terkenal, sangat dihormati oleh suku Ansor, baik orang Muslim ataupun munafik ataupun orang Yahudi. Ya, Sa'ad bin Ubadah ini sangat dihormati. Dan Sa'ad bin Ubadah ini adalah orang yang ikut dalam peperangan-peperangan bersama Rasulullah SAW sampai perang yang terakhir. Perang yang terakhir, dan di perang yang terakhir inilah beliau terluka, yaitu dalam perang Ahzab. Ketika perang Ahzab, Sa'ad bin Ubadah ini terluka sampai akhirnya dibawa ke masjid, kemudian dibikinkan kemah sampai beliau akhirnya meninggal dunia. Sa'ad bin Ubadah ini meninggal dunia karena sakitnya. Dan beliau ketika sakit atau terluka dengan tombak atau anak panah yang mengenai tubuhnya, beliau berdoa, "Wahai Tuhanku, jika seandainya masih tersisa peperangan antara kita kaum muslimin Madinah dengan orang kafir Quraisy, maka tolong berikan saya kesempatan lagi untuk hidup. Namun kalau memang sudah tidak ada peperangan lagi antara kami dengan kafir Quraisy, maka matikanlah kami, matikanlah saya." Akhirnya ketika selesai berdoa seperti ini, lukanya semakin parah sampai akhirnya belum meninggal dunia. Dan memang benar, setelah perang Ahzab atau perang Khandaq, tidak ada peperangan lagi antara orang-orang Ansor dengan kaum muslimin yang di Madinah dengan orang-orang kafir Quraisy. Sudah selesai perang paling akhir. Perang Ahzab ini paling akhir. Maka ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabatnya, datang salah seorang orang Ansor, datang lewat saja, mengucapkan salam, dijawab salamnya sama Rasulullah SAW. Akhirnya orang ini berjalan. Dan sunnahnya itu memang, jika ada orang mendatangi sebuah kaum, maka sunnahnya dialah yang mengucapkan salam pertama kali. Ada orang duduk-duduk, misalkan kita datang ke tempat orang yang duduk-duduk ini, sunnahnya yang datang yang pertama kali mengucapkan salam, siapapun dia, walaupun dia orang besar, orang pemuka atau siapa saja, kalau dia yang datang, maka dia yang mengucapkan salam. Sunnahnya seperti ini. Demikian juga dalam masalah, di dalam masalah telepon. Ini pun juga dikiaskan seperti pendapat Syalbani rahimahullah ta'ala. Kata beliau, dalam masalah telepon juga disamakan dengan orang yang sedang mengetuk pintu. Kalau ada orang mengetuk pintu, bertamu misalkan di rumah seseorang, sunnahnya yang mengucapkan salam pertama kali itu yang mengetuk pintunya, bukan yang tuan rumahnya. Oleh karena itu, kata Syalbani, berarti sunnahnya ketika ada orang itu nelpon, misalkan ada orang ngebel ke saya membuka. Sunnahnya itu saya tidak mengucapkan salam. Bukan buka langsung assalamualaikum, enggak. Tapi saya mengatakan ya. Lah nanti orang yang mengetuk ini, dia mengatakan salam assalamualaikum, baru kita jawab. Nah, sunnahnya seperti ini. Kenapa? Karena kata Syalbani, orang yang sedang telepon itu kondisinya seperti orang yang bertamu. Orang yang bertamu ke rumah seseorang. Yang mengucapkan salam itu, yang memulai adalah orang yang bertamu. Bukan tuan rumahnya. Saya sebagai pemilik telepon itu seperti tuan rumah. Ketika ada orang telepon kepada saya, bukan berarti saya langsung mengatakan assalamualaikum. Tidak. Tapi saya mengatakan ya, siapa? Nah, kalau dia mengatakan salam, baru kita jawab waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi modelnya seperti ini. Maka itu pernah terjadi sebuah kejadian. Ada seseorang nelpon kepada Syalbani. Syalbani nelpon kepada temannya, teman akrabnya. Kemudian ketika ditelepon sama Syalbani, rupanya yang mengangkat bukan temannya itu, anaknya. Kalau nggak salah anaknya atau istrinya. Ketika ditelepon, langsung dianya yang mengucapkan salam. Maka Syalbani ya menjawab salamnya, setelah itu selesai. Ketika bertemu dengan temannya ditanya, apakah kamu yang mengajarkan ketika kita itu mengangkat telepon itu kita yang mengucapkan salam? Kata dia enggak. Saya enggak pernah mengajarkan keluarga saya seperti ini. Kata Syalbani, benar kalau seperti itu. Kenapa? Kalau pendapat saya, yang mengatakan salam pertama kali itu adalah orang yang menelpon, bukan orang yang mengangkat telepon. Ini pendapat Syalbani. Jadi dikiaskan yaitu, dikiaskan dengan orang yang mendatangi rumah seseorang. Siapa yang datang, dialah yang memulai ucapan salam. Namun kalau dia enggak mengucapkan salam, tidak ada masalah bagi kita untuk mengucapkan salam. Jadi, orang Ansari datang, mendatangi atau melewati kerumpulan Rasulullah SAW dan para sahabat ini, maka orang Ansar yang mengucapkan salam, Rasulullah SAW menjawab salamnya. Setelah itu Rasulullah SAW bertanya tentang kabar bagaimana orang Ansor itu mendapatkan kabarnya Sa'ad bin Ubadah. Dan itu hukumnya disunahkan. Disunahkan ketika kita memiliki saudara yang sedang sakit, kita tanya kabarnya, bagaimana si Fulan, bagaimana si Fulan, bagaimana si Fulan. Maka orang Ansor ini ketika ditanya bagaimana kabar Sa'ad bin Ubadah, maka orang Ansor ini mengatakan solehun. Sa'ad bin Ubadah itu dalam kondisi yang baik. Dalam kondisi yang baik. Ini juga sunnahnya seperti ini. Yaitu kalau kita sedang berkunjung kepada seseorang yang sakit, kemudian kita ditanya sama seseorang bagaimana kabarnya, sunnahnya kita mengatakan dia dalam kondisi baik. Dalam kondisi baik. Walaupun dalam kondisi aslinya mungkin lebih parah daripada sebelumnya. Tapi sunnahnya kita katakan dia dalam kondisi baik. Supaya apa? Supaya kita saling mendoakan. Terkadang kita menjuluki seseorang dengan kondisi baik, oh dia itu dalam kondisi baik, itu sudah termasuk doa. Ini juga termasuk doa, maka sunnahnya kalau kita itu ditanya seseorang tentang kondisi orang yang sakit, kita mengatakan bagaimana kondisinya, kita menjawab dia kondisinya baik. Yaitu ketika kita mengatakan dia itu kondisinya baik, yaitu kita sekalian berdoa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Setelah itu Rasulullah SAW pun ketika mendengar kabar seperti ini langsung beliau juga ikut mengunjungi Sa'ad bin Ubadah. Rasulullah SAW berjalan, kemudian para sahabat juga mengikuti Rasulullah SAW sampai akhirnya ke rumahnya Sa'ad bin Ubadah. Dan ketika Rasulullah SAW mengunjungi Sa'ad bin Ubadah ini, dan sunnahnya memang kaum muslimin itu diperintahkan untuk saling menyambung tali silaturahim. Demikian juga iyadatul mardho, mengunjungi orang sakit itu termasuk salah satu dari kewajiban hak muslim dengan muslim yang lain. Rasulullah SAW mengatakan hak muslim satu dengan yang lain itu yang wajib ada 6. Ada riwayat yang mengatakan beberapa perbedaan riwayat. Di antaranya seperti mengunjungi orang sakit. Jika mereka mengucapkan salam maka jawablah. Kalau mereka bersin, maka doakanlah. Mengatakan Alhamdulillah, maka kita doakan Yarhamukallah. Kemudian kalau mereka mengundang kita, maka penuhilah undangannya. Kalau mereka minta nasihat, maka berikan nasihat. Dan yang lainnya sampai akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, Fa'idha maridha fa'udhu. Kalau kalian punya saudara muslim yang sedang sakit, maka kunjungilah. Kita mengunjungi orang sakit. Kenapa? karena mengunjungi orang sakit ini sangat penting. Bahkan pahalanya luar biasa. Subhanallah, ada sebuah riwayat, siapa yang mengunjungi saudaranya yang sakit, kemudian dia mendoakan orang yang sakit ini, maka sholat alaihi sab'una alfa malakin. Maka 70 ribu malaikat akan bersolawat kepada orang ini. Kepada orang yang mengunjungi saudaranya ketika dia sakit. Maka keutamaan luar biasa. Orang yang sakit, kita punya saudara yang sakit, kemudian kita mengunjungi, itu pahalanya luar biasa besarnya. Dan ketika kita itu melihat saudara kita sakit, maksudnya kita, kalau kita mengunjungi saudara kita yang sedang sakit, sunnahnya kita memegang kepalanya, kemudian kita doakan. Dengan doa-doa yang ada, yang banyak riwayat masalah ini, doanya banyak, dan diingatkan tentang anjuran untuk kesabaran. Kenapa? Karena terkadang orang-orang yang sedang sakit ini, walaupun dia mengetahui tentang ujian itu semuanya dari Allah Ta'ala, tapi terkadang ketika kondisi sakit hilang, orang itu terkadang dia punya ilmu, tetapi ketika terjadi musibah, hilang semua ilmunya. Orang mengetahui bahwasanya anaknya itu titipan Allah Ta'ala. Anaknya itu cuma titipan Allah Ta'ala. Pasti akan ada waktu di mana Allah akan mengambilnya. Terkadang ketika diambil anak kita, yaitu anak kita meninggal dunia, pengetahuan ini itu hilang. Kenapa? Karena kesedihan kita itu lebih dominan daripada logika kita. Demikian juga ketika orang itu sakit. Orang kalau enggak sakit, gampang bagi dia untuk mengatakan sabar. Sabar, sabar, sabar. Tapi ketika yang menjalankan, belum tentu kita bisa bersabar. Sehingga ketika ada orang sakit, di antara saudara kita yang sedang sakit, kita mengunjungi, kita nasihati supaya dia itu bisa bersabar. Jangan sampai ketika dia itu sakit, akhirnya dia murka kepada Allah Ta'ala. Sampai akhirnya dia mengatakan sebuah ucapan yang gak ridho dengan takdir Allah Ta'ala, ini bahaya. Sampai akhirnya meninggal dunia dalam ucapan seperti itu, maka mengerikan ucapan seperti ini. Maka harus kita ingatkan. Coba contohnya kalau seandainya misalkan ada orang sakit di rumah sakit, parah kondisinya. Sampai akhirnya mau meninggal dunia, orang ini mengatakan, kok Allah itu gak menyembuhkan saya ya? Apakah Allah itu gak cinta sama saya? Su'udzon kepada Allah Ta'ala. Yaitu dia berburuk sangka dengan Allah Ta'ala, dan ini tidak dibolehkan, bahaya orang seperti ini. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, saya itu kondisinya seperti prasangka hambaku kepadaku. Kalau dia berprasangka Allah itu enggak mencintai dia, berarti Allah tidak akan mencintai dia. Kalau dia berprasangka Allah enggak akan menghapuskan dosa saya, maka Allah pun tidak akan juga menghapuskan dosa dia. Kenapa? Dia berprasangka buruk kepada Allah Ta'ala. Dan prasangka buruk ini biasanya dimunculkan sama syaitan sebelum orang itu meninggal dunia. Orang kalau mau meninggal dunia itu paling berat ujiannya. Orang kalau dalam kondisi biasa seperti ini akan diuji oleh syaitan. Tetapi ujiannya yang paling berat ketika kita mau meninggal dunia. Sampai kita punya su'udzon kepada Allah, berhasil syaitan.